Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadatul kiram. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usini wa usikum bitaqallah fi sirri wal alam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna hadzal qur'ana 'alal jabalil la'atahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalun nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Sami'na wa ata'na ghufrana rabbana wa ilaikal masir. Quran surah Al-Hasyr surah ke-59 ayat 18 sampai dengan 21. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita sudah berada di bulan Safar tahun 1444 Hijriah. Baru saja kita melewati tahun 1443 Hijriah. Pergantian tahun adalah pembicaraan mengenai waktu. Banyak sekali Allah bersaksi di dalam Al-Quran demi waktu, saking pentingnya waktu itu. Sebutlah mulai dari walaili, walfajri, wadduha, wannahari, walasri. Demi waktu Allah bersumpah saking pentingnya waktu itu. Nah, Quran surah Al-Hasyr yang tadi khatib bacakan merupakan bagian dari waktu. Di awal ayat Allah menyatakan, hei orang-orang yang beriman, kata Allah, hei orang-orang yang sudah rela diatur oleh Allah. Orang beriman itu adalah orang yang rela diatur oleh Allah. Gak disebut beriman kalau gak rela diatur oleh Allah. Walaupun percaya kepada Allah, percaya kepada kekuasaan Allah, percaya kepada Rahman Rahimnya Allah, tapi kalau melawan saja kepada Allah, artinya tidak mau nurut apa yang diperintahkan Allah, enggak disebut beriman. Buktinya siapa? Iblis. Percaya enggak iblis itu kepada Allah? Percaya betul. Iblis percaya enggak kepada kekuasaan Allah? Percaya banget. Kepada Rahman Rahimnya Allah, percaya. Bahkan kalau kita kasih angka itu kepercayaan iblis kepada Allah itu 125%. Kenapa? Karena iblis menyaksikan Allah dalam penciptaan langit dan bumi ini beserta jagar raya seluruhnya ini, ayam alam semesta ini. Iblis menyaksikan. Kita kan gak ada yang menyaksikan itu kan. Percaya betul iblis kepada kekuasaan Allah ya. Tapi kenapa iblis tidak disebut mukmin, malah disebut kafir ya. Wakana minal kafirin. Disebut kafir itu bukan karena tidak percaya karena kebesaran Allah, bukan. Bukan tidak percaya kepada kemahasucian Allah, tapi iblis itu ngelawan, tidak mau nurut. Makanya disebut wakana minal kafirin aba wastakbar. Dia ngelawan, membangkang, gak mau nurut. Wastakbar, menjadi dirinya lebih hebat. Wakana minal kafirin, maka jadilah dia termasuk makhluk yang kafir. Makanya di sini Allah memanggil orang yang sudah rela diatur oleh Allah, yaitu orang-orang yang beriman, ittaqullaha. Bertakwalah kalian itu kepada Allah. Takwa di sini artinya sangat luas. Takwa itu bisa diartikan taat dan patuh. Bisa diartikan menjaga diri daripada dosa. Ittaqullaha. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Jika benar-benar kamu itu beriman, jika benar-benar kamu itu ridho diatur oleh Allah, so ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, taat patuh, jangan ngelawan. Sama juga dengan kita di perusahaan ini, kita percaya kepada direktur utama, kita katakan direksi kita, BOD dan BOC kita, percaya kita. Tapi nggak ada satupun yang kita lakukan aturan-aturan di perusahaan ini. Disebut apa itu namanya? Kalau Allah tadi menyebut iblis kafir, kalau itu apa namanya itu? Jadi atuhi peraturan-peraturan dari perusahaan ini. Dilanjutkan ayat itu, wal tanzun nafsum ma qaddamat lighad. Dan adalah setiap diri yang beriman, yang mukmin itu mau memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Kampung mana itu hari esok itu? Yaitu akhirat. Sebab kalau sudah datang ke hari akhirat itu, sudah gak bisa ngapa-ngapain lagi kita. Mau bertobat udah gak bisa. Mau memperbaiki amal sudah gak bisa. Karena di akhirat tinggal menerima balasan. Makanya akhirat itu disebut dengan yaumul jaza, hari pembalasan. Wattaqullah. Dua kali Allah mengulang. Double, ya. Sekali lagi aku tekankan kata Allah. Bertakwalah kalian itu kepada Allah. Kenapa? Karena innallaha khabirum bima ta'malun. Ya. Karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apapun yang kalian kerjakan itu. Ya. Jangankan yang sudah kita lakukan atau sedang kita lakukan, yang terbetik dalam hati kita saja Allah tahu kan. Wala takunu kal ladzina nasallaha. Janganlah kalian itu menjadi seperti orang-orang yang sudah melupakan Allah. Kelakuan sudah gak bisa direm lagi. Lebih takut kehilangan, maaf, duit daripada murkanya Allah SWT. Akhirnya menghalalkan segala cara, halal haram antam saja. Nah, orang yang seperti itulah orang yang telah melupakan Allah. Sebab kalau kalian sudah seperti itu, fansahum anfusahum, maka Allah akan membuat mereka melupakan diri mereka sendiri jadinya. Iya kan? Dan kalau orang sudah memperturunkan hawa nafsu, menghalalkan segala cara tadi itu, dia bukan hanya melupakan Allah saja, dia pun telah melupakan dirinya sendiri. Bahwa akibat perbuatannya itu akan mendapatkan kesesaran yang berkepanjangan. Dia lupa itu. Ulaika humul fasiqun. Nah, mereka-mereka yang seperti inilah orang-orang yang sudah menjadi fasik. Hadirin rahimakumullah. Kenapa orang-orang Yahudi itu disebut fasik oleh Allah? Karena mereka sudah jelas setelah dia menerima kitab Taurat kan, ya kan? Mereka tidak pakai lagi itu. Mereka buang kitab Taurat ke belakang punggung mereka. Ya. Seakan-akan mereka sudah tidak tahu lagi. Jadi mereka sudah melupakan Allah. Akhirnya Allah membuat mereka melupakan diri mereka sendiri. Orang Nasrani juga sama. Kitab Injil mengatakan harus mengesakan Allah. Dalam Injil Matius itu kalau kita baca dinyatakan, jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan makhluk dalam Injil. Tetapi mereka ingkar. Yesus Kristus Tuhan Putra, Juru Selamat manusia. Padahal kata Injil, ketika Isa dikatakan, wahai Yesus engkaulah Juru Selamat, Isa marah betul itu. Janganlah kamu bilang aku Juru Selamat. Aku tidak punya kuasa menyelamatkan siapapun, hatta menyelamatkan diriku sendiri. Yang punya kuasa menyelamatkan hanyalah Tuhan Allah. Tidak ada yang lain. Itu jelas dalam Injil seperti itu. berarti sudah fansahum amfusahum, ya. Dan sambungan ayat tadi, lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabal. Seandainya aku turunkan Quran ini kepada gunung, kata Allah, ya. La ra'aitahu khasyyan mutasaddiyan min khasyatillah. Niscaya engkau akan melihat gunung itu khasyyan mutasaddiyan min khasyatillah. Gunung itu akan tunduk, terpecah belah disebabkan takutnya kepada murka Allah. Tapi kan gunung itu tidak bisa diberikan Al-Qur'an, kan? Quran kan diturunkan untuk manusia, ya. Tapi anehnya manusia dibacakan Al-Quran melawan saja, seakan-akan gak ada kebutuhan lagi terhadap agama. Gunung pun bisa pecah saking takutnya pada murka Allah, ya. Watilkal amsal, ya. Demikianlah sengaja perumpamaan itu di nadribu halin nasi, yang aku contohkan kepada kalian hai manusia, kata Allah, lallahum yatafakkaru, supaya kalian hai manusia itu mau berpikir, ya. Nah, masih maukah menjauhi agama Islam sampai hari ini dan sampai yang akan datang, sampai tidak ada kebutuhan lagi kita terhadap agama Islam itu sendiri? Na'udzubillah min dzalik. Aqulu qawli hadza astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa dama ba'du. Masalah muslimin rahimakumullah, ada 5 kesimpulan yang kita sampaikan, yang khotib sampaikan tadi. Yang pertama adalah buktikan keimanan kita dengan ketakwaan kepada Allah. Iman dibuktikan dengan ketakwaan. Iman kita yakin percaya, takwa lakukan itu. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan larangan, jauhi larangannya dari Allah SWT. Jangan iman itu kita jadikan sebagai lip service saja. Yang kedua, perhatikan apa yang kita lakukan. Karena semua itu akan dipertanggungjawabkan di akhir esok. Wal tanzur nafsu ma qaddamat li ghad. Yang ketiga, Allah selalu mengawasi kita. Innallaha khabirum bima ta'malu. Bukan Allah tidak tahu yang terbetik di hati kita. Allah sudah sangat tahu. Yang keempat, jangan melupakan Allah. Jangan melupakan agama Allah, yaitu agama Islam. Karena kita akan bisa melupakan diri kita sendiri. Dan yang kelima, berpikirlah kita sebelum kita bertindak. Apakah yang kita lakukan ini nanti tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala atau di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dari atas mimbar ini khotib meminta kepada hadirin jamaah kumpulullah, pilihlah surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, bisa kita desain dari hidup kita di dunia yang sementara ini. Akhirnya marilah kita sejenak menghusukkan diri kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa masalli wa sallim ala Rasulillah wa ala ali washabihi wa man tabi'ahu. Ya Allah al-Hadi yang Maha memberi petunjuk. Berilah pada kami hidayah-Mu. Berilah pada kami ketakwa. Ya Allah al-Muhaimin yang Maha pemelihara. Berilah pada kami kemauan kemampuan untuk pandai menjaga kehormatan kami. Ya Allah al-Ghani yang Maha kaya. Berikanlah pada kami kecukupan. Ya Allah al-Muqtadir yang Maha menentukan. Takdirkan ya Allah perusahaan kami ini, PT Persero Telekomunikasi Indonesia dan grup, menjadi perusahaan yang bermanfaat. Ya Allah Al-Ghafar yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami dan dosa orang tua kami, saudara-saudara kami yang tertimpa musibah dimanapun yang kau saksikan. Semoga husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhanallah, subhan rabbikal izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innar rabbul bil adil wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa innal fasal mukallab ba ya izukum la lakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.